Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan halaman 56 ya. Halaman 56. An-nadharu ilayhi fi ainil ijlali. Hendaknya seorang murid memandang kepada gurunya dengan mata penuh penghormatan dan memuliakan. Jangan memandang gurunya itu dengan mata penuh dengan kebencian. Jangan memandangnya dengan mata penuh ambisi untuk menjatuhkannya. Jangan. Enggak beradab kayak gitu. Hendaknya dia melihat gurunya itu dengan mata penuh pengagungan, penghormatan kepadanya. Berkata Imam Ibnu Juma'ah rahimallahu taala, kata beliau, ayang dzurahu bi ainil ijlali. Hendaknya seorang murid itu melihat gurunya dengan mata penuh penghormatan. Wa kana ba'dhus salaf, adalah sebagian ulama salaf, idza dzahaba ila syaikhi, apabila beliau mau datang ke majelis gurunya, di tengah jalan beliau bersedekah dulu kepada orang. Sebelum datang ke majelis gurunya itu, beliau bersedekah dulu dengan harapan, dengan berdoa, ya Allah, tutupilah kekurangan guruku, tutupilah kekurangan guruku dari mataku, dan jangan engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Benar-benar seorang murid ini memandang guru itu dengan pandangan penuh dengan penghormatan. Sampai beliau itu bersedekah terlebih dahulu sebelum datang ke gurunya. Sambil berdoa. Tawasul di sini. Tawasul dengan amalan solehnya berupa sedekah. Ya Allah, jangan. Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan guruku dari mataku. Sebab kalau guru itu terpampang di mata kita kekurangannya, kita kan malas belajar. Maka jangan sampai terlihat cacat guru itu di depan kita. Dan jangan engkau ya Allah hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Itu zaman dulu. Sekarang, bukannya berdoa supaya aib gurunya itu tertutupi, mungkin kita berdoa, ya Allah, kapan guru itu terbuka aibnya, biar hancur, biar kapok. Nah, itu sekarang. Dulu enggak. Jadi melihat mata, melihat guru itu dengan mata, masya Allah, iki orang. Itulah keadaannya. Jadi benar-benar payah. Sampai lihat ini, bertawasul, berani mengeluarkan sebagian hartanya dalam rangka apa? Bertawasul kepada Allah supaya apa? Keberkahan ilmu gurunya itu gak hilang darinya. Berkah keberkahan ilmu gurunya. Keberkahan ilmu gurunya supaya gak hilang. Masya Allah. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, kita lihat ini. Kuntu usaffiqul waraqa baina yaday Malikin sathan rafiqa haibatan lahu li'alla yusma'a waqa'uha. Imam Syafi'i membuka lembaran ini, kertas ini tuh dengan pelan-pelan, jangan sampai terdengar apa suaranya. Ini kan ada suara, Pak. Itu beliau membuka lembaran-lembaran itu dengan pelan-pelan di depannya Imam Malik, gurunya. Masya Allah, Pak. Ini loh, pelan-pelan. Haibatan karena hormat kepada gurunya. Haibatan karena segan kepada gurunya. Sampai membuka itu dengan pelan-pelan supaya tidak ada suara kruk-kruk-kruk. Kada. Kita mana ada hormat? Tendang aja gurunya itu, kapok. Sekarang itu zamannya, Masya Allah, gak beradab. Nah, Imam Ar-Rabi', muridnya Imam Syafi'i, wallahi ma tara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, saya enggak berani minum air, saya enggak berani minum air ini di saat Imam Syafi'i melihat aku. Sungkan. Ini loh. Beliau minum air di depan Imam Syafi'i itu enggak sungkan, enggak berani. Karena hormat kepada Imam Syafi'i, kepada gurunya. Segan kepada gurunya sampai minum, ini aja minum di depan Imam Syafi'i beliau mau. Apa dewek? Masuk di depan gurunya, justru yang paling banyak makan dia. Gurunya apa? Koret. Ya, sekarang itu kan zaman ya, zaman enggak ada. Melihat gurunya itu benar-benar enggak ada dengan mata apa? Penghormatan enggak ada. Wis podo. Podo, cuek. Enggak ada begitu-gituan. Masya Allah. Lihat ulama dahulu kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya halaman 58. Inqadun li syekhihi fi umurihi fi ghairi ma'siyatillah. Hendaknya seorang murid itu patuh terhadap gurunya di dalam semua perkaranya selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat, jangan. Selama itu enggak maksiat, hendaknya murid itu patuh mendengarkan nasihat gurunya. Li, ojo nikah sih, li. Kalau anda kata enggak ada maksiat, uturuti, jangan nikah dulu. Santriga. Jangan saat sama ke Surabaya, jangan ke Surabaya, lungo. Berangkat sekarang udah. Sekarang mau kerja, jangan kerja. Belajar dulu, enggak diperdulikan. Zamannya sekarang itu guru itu enggak ada, enggak diperdulikan omongan-omongannya sama sekali. Padahal adabnya, adabnya yang mana guru itu adalah tulus dalam menasihati. Hendaknya kita perhatikan. Beliau tidak akan memberikan saran kepada kita kecuali itu dipandang paling baik untuknya. Yang mana guru itu adalah orang yang tulus. Enggak ada tujuan politik lah gitu kan. Selama dia tulus, dengarkan nasihatnya. Dengarkan arahannya. Patuhi arahannya. Seharusnya semisal itu. Lihat. Qala Ibnu Juma'ah rahimahullah. Ayyan qadha li syaikhihi fi umuri. Hendaknya seorang murid itu patuh kepada gurunya dalam semua perkaranya. Wala yakhruju an ra'yihi wa tadbiri. Jangan sampai keluar dari pendapatnya dan keluar dari pengaturannya. Jangan sampai keluar dari pendapatnya dan keluar dari pengaturannya. Turuti pendapatnya, turuti aturannya. Bahkan seorang murid itu seperti orang yang sakit di depan dokter spesialis. Kalau kita sakit, terus yang meriksa itu dokter spesialis bilang si A jangan makan yang keras ya, dia akan turuti. Si A jangan mandi ya, turut nggih. Minum obat teratur tidak diturutin. Itu kalau dokter sama pasien. Seharusnya lebih layak lagi seorang guru dengan muridnya. Ya, kita saja patuh kepada dokter ya kan, dalam bab urusan apa? Urusan kesehatan kita. Kenapa kita enggak patuh dalam urusan agama kita yang mana dia lebih ngerti daripada kita? Gitu. Nah, fa yushawiruhum fi ma yaqsudu. Hendaknya dia mengajak musyawarah dengan gurunya terhadap apa-apa yang dia akan rencanakan. Ajak guru itu musyawarah. Anda punya rencana begini ya, Ustaz. Saya punya rencana gini-gini. Musyawarahkan dengan guru. Saya punya ingin menikah, Ustaz. Gimana pendapat antum? Musyawarahkan dengan guru. Ya, musyawarahkan. Wa yataharrar ridahu, dan upayakan Anda mencari ridhonya guru. Upayakan kita mencari ridhonya seorang guru. Mencari ridhonya guru kita. Sekarang jangankan mencari ridhonya guru kita. Yes. Guru itu kayak apa ya? Gak guna sudah, gak guna. Nah, wa taqarrabu ilallahi bi khidmatihi. Hendaknya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan berkhidmat kepada guru. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berkhidmat kepada guru. Jangan kita meminta bantuan, meminta upah ketika berkhidmat kepada guru. Jangan. Mintalah keberkahannya. Bertakarublah, mendekat dirilah, mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berkhidmat dengan guru Anda. Ini dipakai oleh orang-orang mana, Pak? Orang yang oh, masyaallah. Benar ini. Mereka kerja, ya, kita tahu sendiri itu di Madura puluhan tahun kerja. Jaga koperasi, gak belajar, gak apa. Itu gak minta bayaran. Kita tanya kenapa begitu. Saya mendekatkan diri kepada Allah lewat taqarrub kepada pondok pesantren ini. Walaupun saya gak digaji, gak belajar, gak apa-apa. Kita dikit-dikit gaji apa orang? Tahun apa gaji? Kita ikut tungannya duit. Kalau namamu sampai kapan nalo mau duit? Ini lo jalan kita menuju surga. Ini lo kayak ini tempat ini tempat ibadah, tempat thalabul ilm. Kajian kita untuk mencari ridhonya Allah. Apa kita itu enggak butuh sanggup ke akhirat toh? Apa enggak kita butuh apa? Butuh pahala di sisi Allah. Kita punya apa? Duit gak punya, ilmu gak punya. Kita punya apa? Tenaga lah. Gak akan tersia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah gak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kita punya apa? Kita berkhidmat terhadap dakwah ini apa yang kita berikan terhadap dakwah ini apa? Kita sudah main hitung-hitungan. Khidmat kita apa dalam dakwah ini? Kita tanya, sudahkah Anda mengeluarkan uang untuk dakwah? Sudahkah Anda mengeluarkan waktu Anda 24 jam untuk dakwah? Terus apa yang kita berikan untuk dakwah salafiyah, dakwah yang mulia ini apa? Ikhwanana barakallahu fikum. Itu aja kita beramal. Itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Perhatikan di sini. Itu untuk kita sendiri. Untuk amalan kita, sanggup kita menuju kepada akhirat. Jadi janganlah kita main hitung-hitungan. Nanti sakit, membantu ini sakit, ini sakit, ini sakit. Syaitan ini. Syaitan yang itu kumusak raya murukum bil faksya wal mungkar. Syaitan lah menjanjikan kita kefakiran, menjanjikan kita sakit ini. Itu syaitan semuanya itu. bersungguh-sungguhlah kita mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, masya Allah, coba lihat ini. Beliau masya Allah, mereka berkhidmat dengan gurunya, kepada gurunya tanpa pamrih, dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya lihat Abdullah ibn Abbas. Siapa enggak tahu Abdullah ibn Abbas? Naam, keponakan Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang mulia. Tapi beliau akhadha bi rikabi Zaid ibn Thabit. Beliau itu menuntun tunggangannya Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit itu di atas, Abdullah ibn Abbas menuntunnya, menuntun tunggangannya. Kata Zaid ibn Thabit, "Jangan begitu wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbuat begitu wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Zaid ibn Thabit tahu tentang keutamaannya, tahu tentang keutamaan sebagai anak pamannya Rasul alaihi salatu wasallam. Apa jawabannya Abdullah ibn Abbas? Hakadha umirna bi ulama'ina. Begitulah kami diperintahkan untuk menghormati ulama-ulama kami, guru-guru kami. Begitu menuntun suf. Begitulah patuhnya kepada guru-gurunya. Nah, kemudian lihat Ahmad ibn Hanbal rahimallahu taala. Beliau berkata kepada Khalaf Al-Ahmar. Siapa yang tidak tahu dengan Ahmad ibn Hanbal? Beliau ulama luar biasa, ulama Ahlus Sunnah. Keilmuannya siapa orang yang tidak tahu? Diakui keilmuannya. Beliau pernah belajar kepada Khalaf Al-Ahmar. Dan kalau terkenal Imam Ahmad. Tapi beliau pernah belajar kepada Khalaf Al-Ahmar. Lihat ini. La aqudu illa baina yadak. Saya tidak akan duduk kecuali di depan kamu. Kenapa? Begitulah kami diperintahkan untuk berendah hati, untuk tawadhu di depan orang yang kami belajar kepadanya. Begitulah kami diperintahkan untuk bertawadhu di depan orang yang kami belajar kepadanya. Dulu di depannya. Walaupun kalau lihat terkenalnya, terkenal siapa? Tapi belum pernah belajar sama beliaunya. Kita enggak. Dulu ada yang ngajari bahasa, ngajari apa, baru datang dari mana lah gitu kan. Paling pinter lah gitu kan. Guru yang ngajari apa, enggak terpakai sama sekali. Allah musta'an. Kemudian selanjutnya halaman 60. Alamatul ilmi nafi', tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ilmu terbagi dua kan? Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang namanya ilmu yang bermanfaat memiliki tanda-tanda yang harus kita ketahui. Kayak apa sih seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat dan apa tanda-tandanya? Pertama, al-amalu bih. Ilmu tadi bisa diamalkan. Jadi ilmu ikhwanana yang terpenting adalah diamalkan. Enggak hanya orang itu hafal, punya kitab maktabah sekian-sekian, lulusan ini dan ini, lulusan ini bertahun-tahun, itu enggak penting. Yang penting orang itu punya ilmu dan diamalkan. Karena tujuan kita belajar adalah apa? Mengamalkannya. Tujuan kita belajar bukan untuk pameran buku. Bukan untuk pameran kita itu adalah belajar sekian tahun. Bukan pameran saya itu gurunya fulan. Bukan itu. Tapi tujuan kita belajar adalah apa? Pengen masuk surga. Dengan tujuan apa? diamalkan ilmu itu. Gak ada tujuan lain di dunia kita ini kecuali apa? Pengen surganya Allah, pengen ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar tahu ilmunya, diamalkan, diamalkan. Kalau kita tahu bab ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong, kita amalkan. Gimana tolong menolong dalam dakwah? Gimana tolong menolong? Jadi jangan ada dauro contohnya. Masing lain ini dauro-dauro kebaikan kan? Saling tahu, tolong menolong dalam kebaikan. Jangan kita instan saja. Nah, tunggu jadi aja. Jangan begitu dong. Kita tahu Allah fi awadil abdi maka nalgawunya akhi. Allah akan menolong kepada saudaranya di saat saudara menolong kepada saudara yang lainnya. Nah, la yamina hatukum hatta yuqibali akhi malikun nafsi. Seorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jangan kita hanya hafal tapi kita enggak bisa mengamalkannya. Ini saling ya kawan, kita tuh sedikit. Apalagi kita al-barokah ini sedikit. Mari kita rapatkan barisan. Tolong menolong di atas kebaikan. Ta'awun al-birri wa taqwa. Dan apa yang kita berikan bukan untuk orang A dan bukan untuk B, untuk diri kita sendiri. Yang mana itu kebaikan? Iya kan? Untuk siapa coba? Untuk diri kita sendiri. Jangan kita main enak lah. Jangan kita main enak lah. Jangan kita main enak sendiri. Pengen diladeni tapi gak mau meladeni orang. Ya, pengen disuguhi tapi gak mau suguhi orang. Pengen dihormati, gak mau menghormati orang. Jangan gitulah. Saling kita memahami. Saling kita tolong menolong. Begitu pula nanti. Biasa santri kan, 20 orang. Yang satu nyapu, yang satu turu. Jangan kayak gini lah. Yang satu segrup merapikan ini, yang satu turu. Ini bikin masalah, penyakit. Nah, baik. Dan ingat, ilmu yang tidak bermanfaat al-hujjatun lana al-hujjatun alaika. Al-Quran hujjatun lana, Quran itu hujjah bagi kita kalau kita bisa mengamalkannya. Al-Quran hujjatun alaina, menghujai kita kalau kita sekedar belajar dan tidak mengamalkannya. Makanya ingat, tengok lagi apa tujuan Anda belajar. Apa tujuan Anda kita mengetahui ilmu? Terus diamalkan. Setelah mengetahui, apa yang kita lakukan? Diamalkan dong. Diamalkan. Yang kedua, karahiyatu tazkiyati wal madhi wa takabburi alal khalqi. Enggak suka dipuji. Karahiyatu tazkiyati wal madh. Enggak suka dipuji. Tanda orang ini punya ilmu yang bermanfaat. Ada orang pengennya dipuji. Wah. Pengennya nomor satu. Wah. Ini tandanya orang ini enggak bermanfaat ilmunya ini. Pengen dipuji. Ya, pengen dipuji. Kalau enggak dipuji enggak mau dia. Marah-marah kalau enggak dipuji. Ya, ini. Jadi tengok lagi Anda belajar untuk apa? Untuk sombong? Untuk bergaya? Wattakabburu wattakabburi alal khalqi. Dan dia enggak suka sombong kepada makhluk. Dia enggak suka sombong kepada makhluk. Rendah hati. Enggak suka dipuji, enggak suka Masya Allah gitu kan, diangkat enggak suka. Justru kalau suka diangkat, wah ini tujuan apa Anda belajar? Mencari ini atau apa? Nah, bahkan lihat wahadhi ubtuliya bihi ba'dun nas, ini terjadi tertimpa pada sebagian manusia. Fayuzakki nafsahu, dia mensucikan dirinya dan dia berpendapat melihat bahwasanya apa yang dia katakan dialah yang paling benar dan yang lainnya itu salah. Dia mentazkiyah, ngasih rekomendasi tentang dirinya, dia yang paling bagus, paling salafi sejati. Yang lain adalah salah semuanya. Hati-hati dengan semisal ini. Masya Allah, oke, semua salah, dia paling benar kan? Hati-hati. Nah, kemudian seterusnya, yang nomor 4. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah apa? Tawadhu. Itu tanda orang itu ilmunya bermanfaat. Semakin selesai kitab begini, begini, begitu, semakin dia rendah hati. Bukan semakin selesai kitab, wah saya sudah selesai begini, begini, begini. Enggak begitu caranya. Semakin Anda tambah ilmu, semakin apa? Semakin apa? Semakin merendah. Ya, kayak apa? Kayak tumbuhan yang semakin apa? Antep padi ya, semakin antep ya dia merunduk. Seharusnya begitu. Semakin tambah ilmu, semakin rendah hati. Semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu. Bukan semakin tambah ilmunya semakin sombong. Berarti ilmunya ilmu enggak bermanfaat. Ilmu yang kita inginkan ikhwan menjadikan kita khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Semakin dia tambah ilmunya, semakin tambah takut. Lisannya ngomong berhati-hati, perbuatannya mau digerakkan berhati-hati, terus dipikir. Karena semakin dia berbicara, semakin tuntutannya di sisi Allah itu berat. Semakin dia kerjakan sesuatu perkara, ini ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut. Khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dipikir-pikir benar itu. Kemudian seterusnya, al-harabu min hubbit tara'us wasyuhra wad-dunya. Dia senantiasa lari dari cinta kedudukan, ketenaran dan dunia. Dia enggak suka kedudukan. Lari. Bukan malah merebut kedudukan. Ya, jadi kalau kita penuntut ilmu, ternyata kita mencari ilmu sekedar hanya pengin kedudukan, supaya dikatakan ustaz, supaya dikatakan panglima, supaya dikatakan syekh, supaya dikatakan semua orang turun dengan saya. Lah, tanda ilmu yang bermanfaat bukan begini caranya. Dia enggak suka dengan tarawus, enggak suka dengan ketenaran, enggak suka dengan kedudukan, enggak suka dengan dunia. Sudah, itu semuanya belakangan aja. Nah, kemudian seterusnya, hajru da'wal ilmi. Dia selalu meninggalkan na'am dakwahan sayal orang yang berilmu. Dia selalu meninggalkan kata-kata saya orang paling pintar. Dia selalu menyerukan saya itu orang-orang yang enggak ngerti lah. Dia tidak bangga, dia tidak menyerukan saya lu punya ilmu, saya lu orang yang alim, saya lu, saya lu, saya lu. Tidak. Kemudian yang sepuluh, yang seterusnya, dia senantiasa su'udzon terhadap dirinya dan husnudzon kepada orang lain. Su'udzon kepada dirinya dan husnudzon kepada orang lain. Ini kebalik kan? Biasa orang apa? Bela dirinya, su'udzon kepada orang lain kan? Husnudzon kepada dirinya dan su'udzon kepada orang lain. Itu kenyataan yang ada. Dan kebanyakan manusia semisal ini, itu keliru. Seharusnya dia salahkan dirinya dan berhusnudzon kepada orang lain. Kalau dia menyalahkan dirinya, enggak ada masalah. Dan dia berhusnudzon kepada orang lain, itu tepat. Andai kata salah, enggak ada masalah. Ada kata benar, alhamdulillah. Tapi kalau dia su'udzon ke orang lain, waduh berbahaya. Dan biasanya orang-orang yang memiliki ilmu yang enggak bermanfaat itu selalu husnudzon dirinya yang paling benar, dirinya, dirinya, dirinya, dan su'udzon kepada orang lain, senantiasa su'udzon kepada orang lain. Itulah beberapa Anda bisa mengetahui, oh itu ilmunya bermanfaat, oh ilmunya ini ilmu enggak bermanfaat, dengan cara semisal ini. Kemudian selanjutnya, di awal dijelaskan bahwasanya kita belajar itu tujuannya untuk diamalkan. Ternyata yang kita bahas di sini, ikhwan, betapa banyak ilmu itu enggak diamalkan, dan syariat mencela kepada orang yang belajar tapi tidak diamalkan. Kita lihat Ibrahim ibnu Adham. Ada seorang laki-laki berkata kepada Ibrahim ibnu Adham. Kata seorang laki-laki ini, "Ya Imam Ibrahim, wahai Imam Ibrahim, bukankah Allah itu mengatakan udu'uni astajib lakum? Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan doamu. Tapi kenapa, wahai Imam, kami ini selalu berdoa kepada Allah, tapi enggak dikabulkan?" Maka Ibrahim ibnu Adham rahimahullah menjawab pertanyaan ini. Kata beliau, ada 5 perkara yang menyebabkan Anda itu gak dikabulkan doa Anda. Di antaranya, 1, araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Kalian mengetahui tentang Allah, tapi kalian tidak menunaikan haknya Allah. Mengetahui tentang Allah, tapi gak menunaikan haknya Allah. Apa haknya Allah? Yuta'u wa la yu'so. Allah itu ditaati, bukan dimaksiati. Allah itu yu'bad wa la yushrak bih. Allah itu diibadai, tidak disekutukan. Itu Allah. Itu Allah. Kita tahu Allah itu Rabb kita, tapi kita enggak menunaikan haknya Allah. Wa qara'tumul Qur'an, kalian itu membaca Al-Qur'an. Falam ta'malu bi, tapi kalian tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. 2, kalian membaca Al-Qur'an, tapi kalian enggak mengamalkan Al-Qur'an. 3, wa qultum nuhibbur rasul alaihi salatu wasalam wa taraktum sunnatahu. Kalian itu mencintai Rasul alaihi salatu wasalam, tapi kalian enggak mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. 3, yang 4, wa qultum nal'anu iblisa wa ata'tumu. Kalian itu melaknat iblis, tapi kalian mentaatinya. Iblis laknatullah alaihi, iblis laknatullah, tapi kita mentaati perintahnya iblis. 5, taraktum uyubakum wa khattum fi uyubinna. Kalian itu meninggalkan aib-aib kalian, dan kalian mencari aib-aib orang lain. Itulah 5 perkara penyebabnya apa? Doa-doa kita enggak dikabulkan oleh Allah. Intinya apa di sini? Adalah kita enggak mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kita malah aib-aib kita enggak pernah kita lihat, tapi lihat aibnya orang. Aib kita itu segudang enggak diketahui. Aibnya temannya walaupun kecil diketahui. Apa Bapak tanya, Pak? Gajah di pelupuk mata? Enggak tampak ya. Terus semut di seberang lautan sana ya, itu tampak. Itulah pepatah, jelas ini. Jadi kalau aibnya dia enggak tahu, tapi aib orang lain, masya Allah. Dengan kondisi semisal ini loh penyebab apa? Doa kita enggak dikabulkan oleh Allah. Doa kita enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 perkara. Berarti intinya kita kalau enggak mengamalkan ilmu kita adalah sebab tidak terkabulkannya doa-doa kita. Nah, kemudian lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, "Inni ahsibur rajula yang sal ilma bil khati'ati ya'maluha." Sesungguhnya aku menyangka seorang laki-laki tadi lupa terhadap ilmunya itu disebabkan dosa yang dia lakukan. Saya menyangka si A, kenapa Al-Quran kok hilang? Kenapa belajar nahu kok hilang? Kenapa setelah ini kok lupa? Tidaklah hilangnya suatu ilmu dari dia kecuali karena dosa yang dia lakukan. Berarti dia gak ngamalkan ilmunya. Itulah penyebab ilmu itu hilang dari kita. Kenapa kita hafal Quran, setelah hafal hilang? Kenapa kita belajar ini hilang? setelah ini kok hilang terus. Gimana enggak hilang? Dosa kita lakukan. Kata beliau, wa innamal alim man yakhsyallah. Sesungguhnya orang dikatakan alim adalah orang yang takut kepada Allah. Sesungguhnya dikatakan alim adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya orang alim. Yang ngantuk. Ayo wudhu dulu. Masya Allah. Berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, la takunu taqiyan hatta takunu aliman, hatta takuna aliman. Bisa ada berapa, Pak? Hampir. Nah, la takunu taqiyan, tidaklah anda dikatakan orang yang bertakwa hatta takuna aliman, sehingga anda memiliki ilmu. Gak mungkin orang itu dikatakan takwa kecuali harus punya ilmu. Dan gak mungkin orang itu dikatakan punya ilmu, gak mungkin dikatakan ilmu itu menghiasi dia kecuali dia harus mengamalkan ilmu itu. Berarti rentetan, Pak. Takwa, alim, amal. Kita kalau pengin derajat inna akramakum indallahi atqa, harus belajar dong. Enggak mungkin orang itu sampai derajat takwa kecuali harus punya ilmu. Dan enggak mungkin ilmu itu sebagai penghias pada dirinya kecuali dia harus apa? Mengamalkan ilmunya. Berarti kalau dia punya ilmu enggak diamalkan, ilmu itu enggak menghiasi dia, justru memperburuk dirinya. Justru memperburuk dirinya. Berbahaya. Masya Allah. Kita lihat Sa'bi. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amal. Adalah kami meminta bantuan untuk menghafal hadis dengan amal. Dengan saya beramal, saya bisa hafal hadis. Itu Imam Sa'bi. Jadi beliau ketika hafal hadis, dan supaya hadis itu mungkin pada diri, diamalkan itu. Isinya hadis diamalkan, dia gak lupa. Kita ngafal hadis, gak diamalkan, ya hilang-hilang wae. Ya, hilang-hilang aja. Masya Allah. Kemudian setelah itu, qala waqi' ibn Jarh, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amal, wa kunna nasta'inu fi talabihi bisawm. Lihat ini, adalah kami meminta bantuan untuk menghafal hadis dengan diamalkan, dan kami meminta bantuan untuk mencari hadis dengan puasa. Ini rentetan inilah, harus puasa. Jadi lo apa jenenge bahasa dengan apa untuk megang bisa mencari hadis itu dengan cara puasa. Berarti kalau kita pengin belajar ilmu, ilmu ini kepegang kalau kita puasa. Jadi selalu megang ilmu itu ono carane, carane dengan puasa. Supaya ilmu nempel dengan kita, kita dengan cara beramal, beramal dan puasa. Ini selalu berkaitan. Kalau antum-antum ingin bisa megang ilmu, puasa. Cuma angan wae. Aduh. Nah, dan seterusnya insya Allah kita akan lanjutkan setelah isya halaman 67. Setelah isya di mana? Hah? Di sini? Oh, di sana? Oh, kita berangkat sekarang? Selesai di sini? Oh gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.